نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والعلم النافع يا رب العالمين. Kita melanjutkan kajian usul al-fiqh. Ini adalah kajian ketujuh dan kita masih dalam pembahasan al-ahkam al-wad'iyyah, atau bahkan kita memulai lagi untuk refresh tentang hukum wad'i. Ta'rif dari hukum wad'i ini ada dari Syekh Utsaimin, namun sebenarnya ta'rif ini atau definisi ini agak sulit untuk difahami. Ya, sehingga nanti akan kita datangkan satu ta'rif atau satu definisi lain dari ulama lain yang insya Allah bisa menafsirkan definisi yang dibawa oleh Syekh Utsaimin insya Allah. Kalau definisi yang dibawa oleh Syekh Utsaimin tentang al-ahkam al-wad'iyyah adalah ma wad'ahu syari'u min amaratin li thubutin au intifa'in au nufuzin au ilgha'in. Yaitu apa? Ma wada'ahu syari', apa yang diletakkan oleh syari', siapa syari' di sini? Allah Subhanahu wa taala, kitab dan sunnah Allah Subhanahu wa taala, dari amarat. Amarat itu tanda-tanda, signal ya. Berupa apa? Untuk apa? Untuk subut, untuk intifa, untuk nufuz dan untuk ilgha. Kalau misalnya subut itu untuk penetapan dan kebenaran validnya. Kemudian intifa itu peniadaannya. Kemudian nufuz itu keberlakuannya atau sahnya ya. Dan ilgha itu ketidakberlakuannya yang di ya itu ya. Tapi ada mungkin ada sedikit perubahan dari penjelasan Anda pada kali ini karena kita akan memakai definisi yang berbeda dari atau definisi yang berbeda namun intinya sebenarnya sama ya. Jadi ada definisi lain dari ulama lain tentang al-hukum al-wad'i yang lebih baik insyaallah dan lebih mudah dipahami. Jadi untuk memahami definisi Syekh Utsaimin terhadap hukum wad'i ini, kita perlu mendatangkan definisi dari ulama lain untuk menafsirkannya. Definisi lain dari hukum wad'i dan ini yang lebih baik adalah khitabullahi ya. Khitabullahi bija'li syai'i khitabullahi ya. Khitabullahi bija'li syai'i bija'li syai'i sababan au syartan sababan au syartan au mani'an au sahihan au fasidan. Ana ulang. Khitabullahi bija'li syai'i khitabullahi bija'li syai'i sababan au syartan sababan au syartan khitabullahi bija'li syai'i sababan au syartan au mani'an au sahihan au fasidan au syartan au mani'an au sahihan au fasidan. Apa artinya khitabullah? Khitab Allah. Nah, pernyataan Allah. Ya, pernyataan syar'i. Pernyataan syariat. Pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala. Bija'li syai'i. Artinya apa? Bija'li syai'i. Bi di sini dengan. Ya, dengan cara. Ja'li syai'i. Ja'l artinya menjadikan. Ya. Dengan cara menjadikan asyai' sesuatu. Ya. Sebagai pertama bisa jadi sebab atau apa syarat atau mani penghalang atau keabsahan hal yang sahih kesahihan atau kerusakan fasid atau batil ya fasid sama batil sama sebenarnya itu fahami itu. Jadi hukum wad'i adalah pernyataan Allah dengan cara menjadikan sesuatu hal itu menjadi sebab atau syarat atau mania atau sahih atau fasid. Nah, sebab syarat, sebab itu bisa juga dalam usul fikih juga disebut illah. Ya, jadi illah dan sebab itu seperti sinonim. Ibarat fasid dengan batil itu sama. Maka sebab dan illah itu sama, walaupun ada ulama yang membedakannya. Ya, walaupun ada ulama yang membedakannya. Sebab atau illah juga syarat, juga mani', juga sahih, juga fasid, semuanya itu termasuk dari hukum. Hukum apa? Wad'i, bukan hukum taklifi. Misal ketika anda bilang, syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas. Baik, kecil atau besar. Nah, suci dari hadas itu syarat sahnya sholat. Itu merupakan, kalimat ini adalah merupakan penerapan hukum wad'i. Tapi kalau misalnya anda bilang, antum harus atau wajib bagi antum bersuci dari hadas sebelum sholat. Itu hukum taklifi. Tahu bedanya? Beda kan? Jadi syarat supaya sholat antum sah adalah antum bersuci dari hadas terlebih dahulu. Hukum apa ini? Wabai. Kenapa? Karena menjadikan sesuatu sebagai syarat. Tapi ketika anda bilang, hukumnya berwudu atau bersuci dari hadas sebelum sholat wajib adalah wajib. Berarti ini hukum apa? Taklifi. Karena berkaitan dengan perbuatan seseorang, imma dia, karena ini tolak bukan? Tolak, permintaan itu wajib. Ya kan? Cuma udah kita pelajari tentang definisi hukum taklifi. Ya. Contoh lain misalnya. Haid. Haid itu menjadi penghalang seorang wanita dari sholat fardu. Ya kan? Nah sekarang penghalang ini kan mani'. Berarti pernyataan ana haid menjadi penghalang seseorang wanita dari sholat. Itu hukum apa? Wabi. Dari mana kita tahunya? Dari kata penghalang ini. Ya. Tapi ketika ana katakan, seseorang yang mengalami haid, dilarang baginya haram atasnya untuk sholat fardu. Nah ini hukum? Dari mana tahunya? Kalimat kata diharamkan. Baik. Jadi kan kita tahu dalam hukum taklifi ada lima kemarin, wajib, mandub dengan nama-nama masing-masing, sunnah, mubah, kemudian makruh dan haram. Tapi kalau misalnya hukum wad'i itu ada lima di sini, namun sebenarnya ada yang lebih dari itu. Ada sebab, syarat, kemudian mani', kemudian sahih, kemudian fasid. Nah sekarang misalnya sudah sholat tersebut sudah antum berwudu menghilangkan hadas, gitu. Kemudian sholat wajib sudah. Nah sekarang setelah tuntas sholat itu udah memenuhi semua syarat dan semacamnya, sholat antum tersebut sahih atau fasid? Sahih atau fasidah? Sahih. Karena sudah semuanya, nggak ada lagi penghalang, nggak ada apa-apa, terjadi udah semuanya. Nah sahih dinilai sahih di sini, ini hukum wad'i atau hukum taklifi? Wad'i. Hukum syar'i atau bukan? Hukum syar'i, karena hukum syar'i terbagi menjadi dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Jadi sholat tersebut sahihah itu hukum wad'i. Ya. Baik. Sudah paham di sini? Paham. Nah, kemudian juga sebenarnya termasuk dalam hukum wad'i di antaranya adalah rukhsah. Kemudian azimah, termasuk juga qada, termasuk juga ada, kemudian termasuk i'adah. Itu semua termasuk dalam hukum wad'i. Pernah dengar rukhsah? Masih pernah dengar. Itu paling disukai kan? Rukhsah. Menjamak sholat. Mengkosor sholat. Ya? Itu hukum wad'i. Bukan hukum taklifi. Karena enggak berkaitan dengan... Karena itu kalimat rukhsah itu enggak tentang wajib atau bukan. Bukan. Belum ke situ. Belum. Tapi dia sebagai rukhsah. Rukhsah itu sendiri adalah hukum wad'i. Ya. Kemudian juga termasuk juga diantaranya selain rukhsah adalah azimah. Rukhsah ada, azimah lawan dari rukhsah. Azimah itu keasliannya. Keasliannya itu azimah. Sholat empat rakaat di safar, zuhur, ya. Itu azimahnya berapa? Empat kan? Rukhsahnya berapa? Dua, ya kan? Nah itu azimah dengan rukhsah bedanya situ. Azimah itu keaslian dia hukumnya seperti apa. Rukhsah itu adalah kompensasi. Kompensasi bukan namanya? keringanan kan? Keringanan. Oke. Rohis, rohis itu murah artinya. Kemudian juga ada yang namanya ada. Apa arti ada? Kita punya tiga istilah, ada, qadha, dan i'adah. Ada artinya melaksanakan sebagaimana umumnya, melaksanakan dari keasliannya, waktunya, tepatnya, seperti itu ada. Antum melakukan puasa di bulan Ramadan, itu berarti ada bukan? Ada, karena melakukan puasanya di bulan Ramadan yang ditentukan. Nah sekarang, antum melakukan qadha, apakah di bulan Ramadan? Di luar Ramadan pastinya. Seorang perempuan haid di masa Ramadan misalnya, kemudian dia mengqadha puasanya. Kalau haid kan diqadha, kalau sholat enggak, kalau misalnya puasa diqadha. Nah puasa diqadha di misalnya bulan Syawal. Misal, nah ini namanya qadha atau ada qadha. Kalau ada itu melaksanakan tepat pada waktu yang ditentukan pada saat itu tanpa adanya penghalang dan semacamnya. Itu ada. Nah ini qadha namanya. Qadha ussalah. Qadha atau qadha ussaum. Kalau i'adah artinya mengulang. Beda. Paham di sini? Ini misal. Antum sholat. Sholatnya sholat zuhur. Sholatnya mematuk-matuk. Cepat banget sholatnya. Sah enggak sholatnya? Enggak sah. Berarti antum harus mengqadha atau mengi'adah. I'adah. Karena i'adah artinya mengulang. Itu bedanya. Nah tiga-tiganya. Ada i'adah dengan qadha. Itu semua termasuk hukum wad'i bukan taklifi. Paham di sini Khalid mulai paham atau enggak? Ana ulangi sekali contohnya misal. Salat ya. Seseorang salat. Salat gitu kan. Tapi dia tidak tumakninah, dalam artian dia mematuk-matuk. Nah, kemudian mematuk-matuk itu dia kan sedang melakukan ada sebenarnya. Sedang melakukan ada. Tetapi karena syarat sahnya salat yaitu tumakninah terinin atau bahkan dikatakan tumanina termasuk rukun, ada sebagian orang mengatakan tumanina termasuk rukun, kalau enggak tumanina berarti enggak sah salatnya ya. Nah ini kan enggak benar gitu kan, syarat sahnya enggak ada, enggak atau tercacatkan sehingga salat ini dia menjadi fasidah. Ini hukum wad'i atau taklifi. Wad'i. Nah, karena sholat ini fasidah, berarti kan dia belum menggugurkan kewajiban, ya kan? Maka dia harus melakukan apa? I'adah atau qadha? I'adah. Bedanya itu. Nah, sekarang misalnya, dia tidur zuhur, sampai kemudian asar pun lewat tidurnya. Dia belum sholat zuhur. Nah, sekarang, mayoritas ulama mengatakan dia harus sholat. Sholat zuhur. Ini namanya qadha atau i'adah. Qadha, kalau qadha itu berarti yang belum terlaksanakan. Kalau i'adah itu sudah dilaksanakan, tapi tidak sah ketika itu. Adapun ada, dia melaksanakan dan setelahnya itu sah, sudah selesai. Bedanya di situ, paham dah. Jadi ada lima, kemudian tambah lima lagi. Tadi yang pertama ada sebab, ada syarat, ada mani', ada sahih, ada fasid atau batil. Kemudian ada juga yang lima tambahan, ada rukhsah, ada azimah, ada qadha, ada yang terakhir apa? Ya ada, baik. Jadi tadi definisi yang kita berikan yang di luar kitab apa namanya definisinya kitabullahi bija'li syai'i sababan au syartan au mani'an au sahian au fasida. Baik, coba antum perhatikan dan komparasikan, bandingkan definisi dari Syekh Utsaimin dengan definisi yang tadi ana berikan. Definisi Syekh Utsaimin dengan definisi yang tadi ana berikan. So, definisi Syekh Utsaimin apa yang diterapkan oleh syariah dari tanda-tanda untuk pertama subut. Subut itu diterjemahkan subut kebenaran atau kevalidan. Ya. Subut, ya kesahihan. Sahih ada ya. Subut itu lebih dekat kepada apa? Kepada sebab dan syarat sebenarnya. Lebih tepat kepada sebab dan syarat. Karena dengan adanya sebab dan syarat, maka ibadah tersebut menjadi tetap, oh ada ibadah. Kalau tanpa adanya sebab, maka ibadah tersebut nggak bakal ada. Ya kan? Misalnya, Fajar Shodiq. Menunjukkan sebab adanya sholat subuh, ya kan? Sekarang kalau misalnya Fajar Shadiq belum ada, maka sholat subuh belum sabit. Belum ada. Ya kan? Jadi sebab dan syarat itu seperti subut di sini. Ya. Jadi antum nanti klasifikasikan. Subut maksudnya adalah sebab dan syarat. Subut maksudnya adalah sebab dan syarat. Ya. Jadi sebab dan syarat itulah yang membuat subutnya ibadah itu tetap ada. Silakan tafadhol, hati-hati di jalan. Baik. Nah, sekarang lawan dari itu. Intifa. Kalau intifa itu lebih dekat ke berapa? Ayo. Mani', pencegah. Intifa lebih dekat kepada pencegah, mani'. Karena intifa menafikan, meniadakan adanya ibadah tersebut. Sekarang sebabnya kita sholat, intifa mani' itu diantara mani' setelah sholat haid, ya? Haid. Maka ketika seorang wanita dalam masa haid, ada enggak ibadah sholatnya? Enggak ada. Meniadakan kewajiban ibadah sholat atasnya, berarti udah enggak ada. Ya, itu mani' atau intifa. Kemudian nufuz lebih dekat kepada apa? Sahih, terselenggarkannya, yaitu berlakunya amalan tersebut, itu nufuz di sini maksudnya. Seperti misalnya perdagangan yang sah. Perdagangan yang sah disebut oleh syariat sebagai perdagangan yang nafil, yaitu yang terselenggarakan secara sah. Nafil itu artinya terselenggarakan, ya. Adapun ilgha itu lawan dari sahih. Berarti ilgha adalah fasid atau batil. Fasid atau batil. Selesai kan, Ikhwan? Jelas ya. Nah, sekarang Syekh Utsaimin di sini hanya menyebutkan contoh, yaitu diantaranya cuma sahih dan fasid. Cuma sahih dan fasid saja. Sebenarnya hukum wad'i ya jauh lebih dari ini. Pembahasannya panjang. Namun di sini sangat diringkas. Sahih kemarin kita sebenarnya sudah membahasnya. Jadi kita bahas sedikit ya. Kita ulangi lagi supaya benar-benar ini, karena kalau misalnya ilmu ini terlupakan lebih cepat daripada yang lainnya. Ya, karena mungkin belum terbiasa. Jadi harus benar-benar diulang lagi. Sahih secara bahasa dan fasid secara bahasa. Sahih secara bahasa selamat dari penyakit. Kalau fasid secara bahasa yang hilang dan sia-sia dan merugi. Sekarang secara istilah kita komparasikan antara definisi sahih secara istilah dengan definisi fasid atau batil secara istilah. Sahih secara istilah adalah sesuatu yang pengaruh perbuatannya berakibat padanya. Itu, ingat yang penting itu dulu. Sesuatu yang efek dari sesuatu tersebut berakibat pada sesuatu tersebut. Baik itu berupa ibadah maupun akad. Adapun kalau misalnya fasid atau batil, sesuatu yang pengaruh sesuatu itu tidak berakibat pada sesuatu tersebut, pada orangnya, pada pelakunya, nggak ada akibatnya, nggak ada efeknya. Jadi kalau misalnya sahih, perbuatan yang pengaruh perbuatannya berefek dan berakibat padanya. Tapi kalau fasid, perbuatan yang pengaruh dari perbuatan tersebut tidak berefek pada perbuatan tersebut. Misal, antum punya kartu ATM normal, ya kan? Kemudian antum memasukkan ke dalam kotak ATM, ke lubangnya itu. Dan itu kartu yang valid. Antum kemudian menekan tombol yang benar. Dan terbaca dan semuanya. Itu sahih atau sahih? Nafid atau enggak? Nafid. Sekarang kalau misalnya kartu ATM antum rusak, ya sebagaimana yang punya anak sebelumnya. Rusak, udah bulukan atau semacamnya misalnya. Kemudian antum masukkan, kan ternyata nggak readable, nggak bisa dibaca. Nah, ini kenapa nggak dibaca? Karena rusak. Nah, rusak itu adalah apa yang efek darinya itu nggak ada. Maka nggak ada efek di sini, ya kan? Dari yang masukin udah lama gitu nunggu nggak ada efek, dia nggak mau ngapa-ngapain. Karena apa? Rusak kartunya. Itulah yang disebut fasid. Andai kalau misalnya sahih maka berefek. Paham nggak di sini? Ya, di situ rusak. Bedanya sahih dengan fasid. Contoh yang real dari ilmu syar'i, dari syariat. Dan kan di sini kan baik dari segi ibadah maupun akad. Nah, di sini juga dicontohkan nih. Atau sebelumnya kita baca dulu. dari ibadah halaman 22. Ibadah yang sahih adalah ibadah yang berefek. Apa efeknya sih dari ibadah yang sahih itu? Efeknya adalah jika ibadah tersebut membuat seseorang terbebas dari beban dan tanggungan. Ya. Dan juga gugurlah darinya permintaan atau tuntutan. Sebenarnya yang pertama, ia membuat seseorang terbebas dari beban dan tanggungan. Ya. Itu lebih dekat kepada hal yang wajib. Kalau misalnya yang gugurlah dari permintaan, itu adalah hal yang mustahab. Sebenarnya begitu. Tapi gak apa-apa, kita gabungkan. Itu ibadah. Tadi kan baik dari segi ibadah maupun dari segi akad. Ibadah sama mu'amalah beda di sini. Kalau misalnya ibadah yang sahih itu yang membuat dia terbebas dari kewajiban atau ada hal yang dituntut batasnya. Kalau akad yang sahih adalah akad yang pengaruhnya berakibat pada wujudnya atau keberadaannya. Ya. Kalau kita komparasikan dengan yang fasid, coba. Lawannya. Ibadah yang fasid adalah ibadah yang tidak membebaskan beban dan tidak mengurangkan tuntutan. Jadi lawannya kontra, ya. Contoh misalnya di sini mengerjakan sholat sebelum waktunya. Fasid atau enggak tuh? Fasid. Kenapa? Iya, karena belum waktunya kok dilakukan. Nah, sekarang antum mengatakan mengerjakan sholat sebelum waktunya itu fasid. Ya, itu hukum wad'i atau taklifi? Wad'i. Tapi kalau antum bilang haram kita mengerjakan sholat pada waktunya, itu hukum apa? Taklifi. Baik. Sekarang penghukuman terhadap validitas sah atau tidaknya sholat tersebut adalah hukum wad'i. Kalau dia tidak datang waktunya, belum datang waktunya, dia sholat fasid atau batil. Tapi kalau misalnya datang waktunya kemudian dia sholat, maka insya Allah dia sah sholatnya. Nah, sahnya dia sholat itu telah menggugurkan permintaan dan beban atasnya. Udah selesai, nggak usah lagi antum sholat. Udah, karena apa? Ada efek dari antum sholat sahih ini. Sholatnya, efeknya apa? Efeknya antum terbebas dari kewajiban antum. Dan selesai. Itu efeknya. Tetapi kalau misalnya sholatnya fasid, antum nggak berefek dari segi pembebasan kewajiban. Tetap antum dibebani. Jadi enggak bergemik itu pembebanan, tetap ada. Itu bedanya. Baik. Contoh akad yang fasid. Akad yang fasid adalah akad yang pengaruhnya tidak berakibat padanya. Contoh tadi kemarin kita bilang, kalau misalnya seseorang di antara syarat sahnya bayi adalah tidak mensyaratkan untuk menistakan maksud dari bayar, yaitu misal dengan syarat antum yang kemarin yang saya cobain, antum beli dari ana handphone 2 juta ya, dengan syarat antum tidak boleh memilikinya. Itu syarat yang fasid, itu syarat yang fasid dan memfasidkan akad. Ana bilang gitu, antum nih tafadhol 2 juta tapi syarat, bahkan ana kasih murah ya, Anda kasih 100 ribu. Dengan syarat antum gak boleh memiliki HP ini. Itu menafikan dan menihilkan tujuan dari akad itu. Ketika tujuan dari akad itu dinihilkan, maka berarti akad itu gak bertujuan. Berarti gak benar. Gitu kan? Fasid, rusak. Jadi akad yang fasid berarti apa? Karena tidak ada efeknya bagi antum saat ini. Walaupun efeknya bagi anda dapat duit, tapi antum gak dapat efeknya. Apa yang maksudnya? Padahal kan akadnya jual beli, bukan sewa dan bukan hibah, bukan apa. Berarti kan harus ada saling apa? Mengambil manfaat satu sama lain. Nah, di sini antum enggak mendapatkan manfaatnya. Berarti akad ini akad yang fasid. Baik yang fasid, rusak baiknya sehingga tidak sah. Nah, ketika fasid maka tidak sah. Namun nanti sebenarnya ini masalah ini panjang sekali, banyak rinciannya, cabangnya. Melainkan kita di sini hanyalah meringkas. Baik, coba kita lihat sesuatu tidak dianggap sahih atau sah kecuali terpenuhi syarat-syaratnya secara sempurna dan terhindar dari penghalangnya. Jadi itu dua syarat itu. Bagaimana kita memenuhi apa saja cara agar suatu perbuatan itu dianggap sah? Itu hanya ada dua, yaitu syarat-syaratnya terpenuhi secara sempurna. Dan yang kedua, terhindar dari penghalang-penghalangnya. Itu. Dua itu aja. Syarat-syaratnya udah terpenuhi dan penghalangnya enggak ada. Ya, contoh dalam ibadah. Mengerjakan sholat pada waktunya. Memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya secara sempurna. Itu sah enggak? Sah jadi sholat. Ya kan? Contoh dalam masalah akad. Melaksanakan akad jual beli dengan memenuhi syarat-syarat yang telah diketahui dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat salah satu penghalangnya, maka tidak dianggap sah. Contoh, melaksanakan akad jual beli dengan memenuhi syarat yang maklum. Misalnya syarat dalam jual beli adalah kita tidak boleh menjual atau kita harus menjual sesuatu yang ada manfaatnya. Atau kita tidak boleh menjual barang najis. Kita tidak boleh menjual benda najis. Baik, sekarang misal, yang anda jual ini adalah kulitnya anjing. Ini menafikan atau ini sama saja melanggar syarat dari jual beli. Kenapa yang anda jual itu adalah kulit anjing, itu najis. Sehingga ini enggak sah ini. Nah, karena enggak sah, maka akadnya fasid. Hartanya haram. Rusak. Dan enggak boleh dimiliki oleh orang yang membeli, enggak boleh. Ya kan? Baik itu. Syarat-syarat dan syarat. Kemudian juga misal tidak ada penghalangnya. Di antara penghalang untuk akad jual beli adalah di panggilan sholat Jumat. Bukan panggilan pemanasan, bukan. Kalau panggilan assalamualaikum kemudian infak dan semacamnya, enggak, bukan itu. Tapi panggilan maksud adalah ketika sudah nudia ila sholatin yaum Jumat, yaitu sudah dipanggil Allahu akbar Allahu akbar, sudah khatibnya sudah naik. Nah, itu baik ketika itu apapun jenisnya, yaitu untuk laki-laki ya, bukan untuk perempuan karena tidak diwajibkan atas mereka. Yang untuk laki-laki, apapun jenis baiknya, walaupun sekadar pulsa itu haram. Karena apa? Ada penghalang baik ketika itu. Penghalang jual beli, yaitu apa? Sudah tiba waktunya untuk meninggalkan semua wazaru. Ya, yaitu apa? Astagfirullah. Apa? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya ila sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wazarul bai'. Tinggalkanlah jual beli. Enggak boleh melakukan jual beli di momentum itu. Yang melakukan maka pasti baiknya fasid. Walaupun tata caranya benar, kemudian jujur, tetap aja fasid pada saat itu. Ya, itu bagi orang yang bermukim ya, dan diwajibkan atasnya sholat. Bukan orang gila atau orang yang safar itu enggak masalah kalau orang safar. Kalau orang safar enggak masalah karena tidak diwajibkan atas mereka untuk sholat Jumat. Enggak diwajibkan atas mereka orang yang lagi safar. Paham? Okay. Kemudian contoh tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam ibadah. Contoh, seseorang mengerjakan sholat tanpa bersuci dan dia dalam keadaan berhadas misal, atau dalam keadaan junub, atau dalam keadaan berhadas dan semacamnya, atau dipakainya ada najis. Yang seperti ini sama dengan melanggar syarat sah sholat. Kan tadi udah kita bilang kalau ingin ibadahnya sah, syarat pertamanya apa? Menunaikan syaratnya secara sempurna. Nah, sekarang ada satu syarat saja tidak disempurnakan, maka tidak benar. Makanya Nabi SAW kan mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Celakalah ya. Aqab yaitu tumit-tumit atau sekitarnya yang tidak terkena air nanti. Menuju neraka orang-orang pelakunya seperti itu. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah. Ini enggak. Kenapa? Karena kan wudunya kan enggak sah. Kan cuma sampai sini, kan seharusnya sampai sini nih, ada sini. Gak sah wudunya. Sehingga ketika wudu tidak sah, maka sholat tidak sah. Ya kan? Karena wudu yang tidak sah itu menyebabkan syarat sah sholat itu terabaikan. Maka tidak sah sholatnya. Berarti fasid sholatnya. Ya. Nah, yang seperti ini harus dikodoh atau i'adah. Nah, itu dia. Itu yang belum bisa nainin. Itu gak usah jauh-jauh ke sana ya. Pusing. Kemudian contoh tidak terpenuhinya syarat dalam akad. Menjual sesuatu yang bukan milik dia. Itu kan enggak boleh. La tabi' ma laisa indak. Janganlah, kata Nabi, janganlah kamu menjual apa yang bukan milik kamu. Misalnya kopi pecinya Habibi tertinggal di sini. Bukan milik Anda tentu. Terus Anda jual habis itu ke Bintang Belajar. Nah, di sini yang Anda jual itu bukan milik Anda. itu berarti menihilkan dan melanggar salah satu syarat dalam akad. Berarti sah atau enggak sah akadnya. Enggak sah. Ya. Terus kemudian, contoh nih sekarang tadi telah terpenuhi satu syarat ya. Sekarang contoh adanya penghalang dalam ibadah. Mengerjakan sholat sunnah mutlak pada waktu yang terlarang. Kapan waktu terlarang? Pada subuh sampai muncul matahari kan? Atau di waktu sore, ya, ba'da asar, sholat mutlak, ingat, sholat mutlak ya. Kalau sholat ada sebabnya karena qada atau i'adah, itu beda lagi. Tapi ini sholat mutlak itu berarti antum niatkan mutlak yang penting sholat. Kayak zikir mutlak, antum zikir apapun, nggak ada keterkaitan dengan occasional atau momentum tertentu. Jadi mutlak, itu nggak boleh di dua tempat, dua ini yang tersebut. Atau puasa mutlak di waktu Id, itu nggak boleh. Puasa apa antum? Puasa mutlak. Bukan puasa mutlak. Puasa Senin, Kamis atau puasa apapun. Karena dilarang puasa apapun di sholat Id. Lebih-lebih kalau misalnya puasa cuma qada, enggak boleh. Satu Syawal anda mau puasa qada kemarin anda haid. Kemarin anda safar atau semacamnya. Enggak boleh seperti itu. Ya kan? Karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Diharamkannya puasa di hari itu. Apapun itu bentuknya. Ya. Kemudian contoh adanya penghalang pada akad. Orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat melakukan transaksi jual beli yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Berarti musafir kan gak wajib, berarti gak masalah. Bagi musafir, transaksi dengan musafir lain. Atau dengan perempuan, atau dengan anak kecil, boleh. Tetapi kalau transaksinya dengan orang yang bermukim setempat, itu gak boleh. Ya kan? Karena ada satu orang ini, dia wajib sholat Jumat, gak boleh. Kita harus apa menasihati dia kalau kita musafir. Kita harus menasihati dia, kamu ini wajib sholat Jumat. Kalau saya memang gak wajib. Tapi memang walaupun gak wajib, tetap aja harusnya ke Jumatan lah di tempat itu. Ya, jangan malah jualan. Tapi sah jualannya ya. Sesuatu yang tidak boleh dibolehkan setelah dikumandangkannya azan kedua. Bagi yang berpendapat adanya dua azan. Ya. Maksudnya azan kedua ini supaya kita sepakat lah. Pokoknya di momen itu. Bukan di azan pertama, karena kadang-kadang azan pertama agak 15 menit, 10 menit misalnya. Itu nggak boleh, baik, masih boleh itu. Tapi tetap aja makruh. Kenapa? Karena melanggar. Karena kan yang disuruh, fas'au ila zikrillah. Bersegeralah. Ya makruh berarti lawannya kan. Jadi makruh. Tetapi kalau sudah sampai azan kedua, menjadi haram. Kemudian ini pembahasan antara fasid dan batil. Apakah dia sinonim atau ada perbedaan itu tidak perlu kita pelajari sekarang ya. Fasid dan batil adalah sama, udah. Fasid adalah batil, ya. Fasid adalah batil. Sebagaimana sabab adalah illah, jadi sama aja. Baik, itu kajian usul al-fiqh yang kita sudahi sekarang. Insyaallah besok kita akan lanjutkan Sahih Bukhari dan juga Nahwul Wabih dan juga Mustalah Hadis insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.